Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kulla dolala finnar. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a, alhamdulillah atas takdirnya, nikmatnya kita masih bisa duduk di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah, duduk untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan sebagian apa yang diperintahkan pada kita untuk mengamalkannya. Sholat berjamaah dilanjutkan dengan bermajlis ilmu. Harapan kita semoga apa yang kita amalkan tercatat sebagai amal soleh yang kelak kita akan bisa memetik faedahnya, manfaatnya di hari yang tidak bermalat kecuali iman dan amal soleh. Insyaallah pada malam ini kita masih melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya itu masih dalam bab yang ke-38. Bab qaulillahi ta'ala alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat tawhud wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Yaitu bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa dari ayat yang ke-60 dan seterusnya sampai 62 insyaAllah yang kita sebutkan. Yaitu bab ayat yang menjelaskan tentang adanya orang-orang yang menyangka dirinya beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada yang sebelum mereka, sebelum beliau dari para nabi. Ternyata mereka itu malah menginginkan berhukum kepada tauhid. Semestinya kalau seorang yang mengaku beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang sebelumnya, mestinya menginginkan berhukum dengan apa yang diturunkan kepada para nabi. Ini semestinya seorang yang beriman. Tapi ayat ini akan menjelaskan ada orang yang menyangka. Yas'umun. Ada orang yang bahwasanya mereka menyangka beriman. Ternyata dalam hatinya menginginkan berhukum dengan hukum tauhid. Ini yang mu'alif ingin jelaskan dalam bab ini. Yaitu beriman dengan selain apa yang Allah turunkan kepada para nabinya alaihi salam. Ini adalah hukum tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya juga kita telah menyinggung beberapa hal. Pertama, atau diantaranya bukan pertama, yaitu menyinggung hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Mu'alif rahimahullah menjelaskan bab ini dalam kitab Tauhid. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasannya berhukum dengan hukum Allah ini termasuk tauhid. Atau dengan kata lain, termasuk dari konsekuensi tauhid, yaitu bersyahadah, bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di antara konsekuensinya adalah berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya, baik itu Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dari bersyahadah bersaksi dua kalimat syahadat. karena berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ini termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan itu adalah ibadah. Maka berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, begitu Al-Quran, dan nanti ini termasuk ibadah. Oleh sebab itu, apabila berhukum kepada selain itu dan dia menginginkan berhukum kepada selain itu, ini bisa merusak tauhid. Merusak tauhid. Saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya I'anatul Mustafid, di dalam menjelaskan kitab tauhid. Mimma, kata beliau, yadullu dalalah wadihah ala anna at-tahakum ila ma anzalallah minat tauhid wal ibadah wa anna tahakum ila ghairihi syirkun billahi azza wa jalla wa kufrun bih li'annal hukmu lillahi wahdah. Di antara yang menjelaskan dengan dalil yang jelas bahwasanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan ini termasuk tauhid dan ini ibadah. Sedangkan berhukum kepada selainnya yang itu dinamakan hukum tauhid, ini termasuk syirik kepada Allah dan kufur kepadanya. Karena hukum hakikatnya milik Allah semata. Jadi kita manusia itu diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Hukumnya milik Allah. Dan Allah yang berhak menetapkan hukum. Baik hukum qadari, kata beliau, al-hukmu al-qadari wal hukmu asy-syar'i. Baik hukum qadari dan hukum maupun hukum syar'i. Yang dimaksud hukum qadari adalah ketetapan takdir. Apa yang terjadi di alam ini itu atas hukum qadari. Apa saja yang terjadi? Entah virus apa saja, bahkan yang mungkin lagi kita rasakan, corona umpamanya, atau bencana, banjir, gempa, itu hukum Allah qadar. Tidak boleh menetapkan hukum yang lain, oh ini karena ini, oh karena ini, karena ini. Itu hanya, anda kata betul, itu hanya sebab. Tapi lah itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada sebab. Hukum syar'i, hukum syariat, wal hukmul jazai, dan juga hukum jaza, yaitu balasan. Kulluhu lillahi azza wa jalla. Semuanya hukum Allah, semuanya milik Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, milik Allah lah. Didahulukan yang semestinya diakhirkan, lahu. Nah, ini lahu ini mestinya diakhirkan, tapi didahulukan. Istilahnya ada kaidah taqdimu ma yastahiqu takhir yufidu al-hasr. Hanya milik dialah milik Allah, al-khalqu, ciptaan, wal-amru, perintah. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi di alam ini adalah semuanya lah. Ciptaan Allah, takdir Allah, hukum Allah secara kauni. Al-amru, perintah, yaitu hukum syar'i. Lalu beliau lanjutkan, fattahakum ila ma anzalallah dakhilun fit tauhid wa tahakum ila ghairi min anwa'is syirk. Maka berhukum dengan apa yang Allah turunkan ini masuk dalam tauhid, dan berhukum kepada selainnya ini termasuk macam syirik. Lianna makna la ilaha illallah muqtadaha wa matluluha tahakum ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna kalimah la ilaha illallah ini termasuk makna kalimah tauhid ini. Konsekuensinya, kandungannya adalah berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara ketelitian muallif rahimahullah dalam menyebutkan bab dalam kitab ini. Maka kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Wahab dikatakanlah kitab yang enggak ada duanya bagian menyebutkan dalam bab ini. Bab yang kitab yang jarang yang semisal dengan terkhusus dalam dakiknya beliau, telitinya dan cermatnya beliau menyebutkan bab-bab ini. Dan bab-bab itulah menjelaskan tentang tauhid. Dari 66 bab yang beliau sebutkan, itu sebenarnya menjelaskan tentang makna tauhid. Dan kalau kita membaca kitab ini, terus walaupun diulang itu enggak bosan. Enggak bosan. Maka pernah, alhamdulillah, tamat sekali kitab ini, kita ulangi lagi. Mungkin nanti tamat lagi kalau masih ada umur, anak akan ulangi lagi kitab ini. Faedah terus kita akan dapatkan ketika membaca kitab tauhid. Dan kita harus semacam itu dengan kitab tauhid itu, masya Allah, pengaruhnya besar dalam kehidupan tauhid itu. Maka hendaknya seperti kitab tauhid, usulus salasah, qawaidul arba, itu jangan sampai kita tinggalkan untuk tetap membaca. Usulus sitah, kasfus subhat, ini kitab-kitab masya Allah yang para ulama ahlus sunnah sampai sekarang ini tidak meninggalkan kitab itu. Bahkan Amir, apa, Raja Abdul Aziz apa anaknya, itu menganjurkan waktu itu warga masyarakatnya di Saudi untuk membaca kitab tauhid. Sampai masyarakat awam, awamnya sana ya, itu pada menghafal kitab tauhid. Artinya kita salafiyun dan sampai asing kitab tauhid. Karena kitab itu dari bab-bab itu akan menjelaskan tentang tauhid. Terus dari awal bab pertama kitab tauhid menjelaskan yang dimaksud tauhid itu apa. Terus sampai akhir nanti bab yang terakhir menjelaskan tentang tauhid. Bahkan ana pernah membaca mufti sebelum Syekh bin Bas, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh sebagai mufti, tiap pagi minta dibacakan salatul usul. Dia buta. Tiap pagi minta dibacakan kitab asal usul, lalu beliau serah-sarai, jelaskan. Cuma zaman dulu enggak ada kasetnya ya. Kalau ada kasetnya mungkin tersimpan. Kita mungkin kalau tamat sekali sudah enggak mau lagi belajar. Ah, sudah tamat kemarin. Paham atau enggak, yang penting tamat sudah. Sekarang ini hanya tamat. Kalau sudah tamat bangga. Belum tentu paham. Mufti minta supaya sering dibacakan kitab salah satu usul. Lalu beliau jelaskan. Berarti kan menunjukkan merasa mengetahui kandungannya. Ini penting. Tak biasakan membaca. Alhamdulillah sekarang ini begitu mudah. Terjemahan ada. Untuk membantu kita. Alhamdulillah. Talim ada. Ustadz banyak yang mau ngajari insyaallah kalau antum mau taklim. Ini penting. Pentingnya tuh. Masalah yang lain yang telah kita singgung pada pertemuan berikut, pada pertemuan kemarin, Nafan, adalah hubungan bab ini dengan bab yang sebelumnya. Betul ya? Ini kita ulangi sedikit. Naam. Pada bab yang sebelumnya berkaitan dengan menaati orang dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini pada bab yang sebelum yang sudah kita selesai. Alhamdulillah. Dan Allah beri taufik pada kita untuk memahami dengan benar dan mengamalkannya. Dalam bab ini masih berkaitan sama. Ketika orang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan hukum tauhid, dengan hukum tauhid, afwan, berarti dia akan menaati. Hakim atau qadhi atau siapa yang menetapkan hukum yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena yang dinamakan hukum tauhid adalah hukum selain hukum Allah yang bertentangan dengan hukum Allah. Ini hukum tauhid. Apa saja namanya? Ya, bab ini juga masih sama. Berarti bedanya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini saya bacakan. Hadzal bab min jinsil babil ladzi qablahu kilahuma fi tahyiri syar'illah. Bab ini masih termasuk jenis bab yang sebelumnya. Karena masing-masing dua bab ini adalah berkaitan dengan merubah hukum Allah. Ketika menaati ulama atau umara, menghalalkan apa yang Allah haramkan umpamanya. Ini berarti merubah hukum Allah. Ulama mengatakan halal umpamanya. Sedangkan itu haram dalam syariat. Kita ikut halal umpamanya. Ulama mengatakan haram, sedangkan dalam Al-Quran, dalam hukum Allah, halal. Kita semuanya ikut haram. Nah, itu berarti merubah syariat Allah. Lakin hadzal bab yahussu at-tahakum fil husumah khassah. Akan tapi bab ini khusus ketika berhukum, ketika ada husumah, perselisihan. Ini, bab ini berkaitan nanti ketika terjadi husumah, perselisihan, berhukum dengan selain hukum Allah. Lebih memilih berhukum dengan hukum tauhid. Wal babul ladzi qablahu fit tahlil wa tahrim umuman. Adapun bab yang sebelumnya ini masalah menghalalkan dan mengharamkan secara umum. Ini perbedaannya. Maka kadang-kadang orang dalam masalah halal haram yang bukan permasalahan husumah bisa nerima, ini halal, oh iya. Ini haram, ya. Tapi ketika husumah, coba perhatikan di sini. Ketika terjadi perselisihan. Biasanya kalau berselisih apa yang ada pada orang yang berselisih? Apa biasanya? Ingin menang kan? Ya enggak? Bukan ingin benar. Ya enggak? Kalau lagi husumah, biasanya hawa nafsu, ini saya bicara hawa nafsu, mesti yang dipikirkan apa? Bagaimana bisa menang kan? Enggak terpikir bagaimana bisa benar enggak? Bagaimana bisa menang? Ini ketika orang husumah. Ya, diuji ketika orang lagi husumah, diuji tauhidnya, diuji imannya. Apakah ketika dia husumah lalu dia lebih memilih hukum Allah walaupun mungkin kalah, atau dia lebih memilih hukum selain Allah apabila bisa menang? Nah, ini ujian iman di sini. Bisa dilihat ya, bisa diketahui ya pengaruh tauhid di sini. Kalau orang yang penting bisa menang, kadang-kadang imannya lemah. Bagaimana berpikir? Hukum apa yang bisa kita menang? Ya enggak? Berselisih umpamanya masalah waris. Yang perempuan ingin sama dengan laki-laki, sama-sama berbakti pada orang tua, berselisih. Nah, secara syariat jelas laki-laki dua bagian, perempuan, ya kan? Diuji keimanan yang perempuan. Kalau dia ingin menang, dia naik ke hukum positif. Di sana akan ditetapkan mungkin laki perempuan sama saja umpamanya, contoh umpamanya diperdata umpamanya. Nah, ini di sini letaknya tauhid penting. Maka ketika seorang husumah terjadi perselisihan umpamanya, lalu dia lebih memilih hukum Allah walaupun dia mungkin kalah, ini menunjukkan tauhidnya. Ini menunjukkan keimanannya. Tapi bagi orang yang lemah imannya, lemah tauhidnya, kadang-kadang yang penting bagaimana bisa menang. Oh, dengan berbagai macam cara. Bagaimana bisa menang? Lupa sudah syariat. Lupa itu Quran dan hadis. Bagaimana? Oh, ada dengan cara begini. Oh, ada dengan cara begini. Oh, ada dengan ini. Oh, ada dengan ini. Oh. Cari data-data dulu. Dan kadang-kadang mendolimi saudaranya. Nah, ini. Kan. Yang penting bagaimana bisa menang. Ini husum. Maka mu'alif rahimahullah menjelaskan bab ini. Maka orang-orang yang menyangka, ini sekarang ini, kita bukan. Ada orang-orang yang menyangka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata ketika husumah, dia lebih menginginkan berhukum dengan tauhid. Dengan tauhid. Nanti insya Allah kita jelaskan apa sih makna tauhid insya Allah. Ini. Ini ya ikhwan, ini pentingnya tauhid, pentingnya iman dalam kehidupan. Lalu ayat berikutnya kita lanjutkan. Kemarin sampai situ kita cumanya kita lanjutkan. Nah, ayat berikutnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ini ayat yang selanjutnya 61. Apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang menyangka beriman tadi tapi lebih menginginkan hukum tauhid, apabila dikatakan kepada mereka, mari ta'alau, mari kita kembali kepada apa yang Allah telah turunkan dan kembali kepada Rasul, itu berhukum dengan Rasul. Ra'aital munafikina, kamu ya Rasul akan melihat orang-orang munafik yasudduna 'anka sududa. Kamu akan melihat orang-orang munafik itu berpaling dari kamu dengan benar-benar berpaling. Coba kita perhatikan ayo sekarang. Hah? Dan ayat ini juga terjemahan, khawatir waktunya enggak cukup. Ayat yang sebelumnya dengan bentuk kata ganti, mereka, enggak sebutkan siapa, mereka kan gitu. Alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima anzila ilaika. Apakah kamu tidak melihat ya Rasul, orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman dengan apa yang turunkan kepadamu ya Rasul dan seterusnya, itu dengan kata ganti mereka. Ayat ini harus disebutkan munafikin. Ra'aital munafikin. Ini istilahnya dari isim domir ke isim dohir istilahnya oleh ulama, yaitu istilahnya lah idharu fi maudi'il idmar, menyebutkan isim dohir yaitu al-munafikin dalam konteks kata ganti al-ladina. Apa faedahnya? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu disebutkan isim dohir yaitu munafikin, ini dohir ya. Nah, belajar anu durus duha ada insyaallah. Ini isim dohir yaitu kelihatan munafik jelas sudah. Kalau mereka kan umum, mereka siapa saja kan? Mereka kan begitu. Ini domir. Isim domir atau kata ganti. Lalu disebutkan isim dohir, orang munafik, isim dohir, orang mukmin, isim dohir, umpamanya. Ini ada tiga faedah kata beliau. Faedah yang pertama, inna ha'ula'i ladina yas'umunal iman kanu munafikin. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyangka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu ya Rasul dan kepada orang sebelum kamu, tapi mereka menginginkan hukum tauhid, mereka itulah orang-orang munafik. Bukan orang yang benar-benar iman, tapi orang-orang munafik. Ya karena munafik, yaitu zahirnya menyangka beriman, lisannya menyampaikan mengucapkan iman, ternyata hatinya malah menginginkan hukum lain, bukan hukum Allah. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, Inna hadza la yasduru illa min munafiq. Lianna al-mu'min haqqan la budda ayyan taqada li amrillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, sikap seperti ini, yaitu mengaku beriman tapi memilih hukum tauhid, ini tidak muncul kecuali dari orang munafik. Jadi sikapnya seperti itu. Lebih-lebih ketika khusumah diajak berhukum dengan hukum Allah malah milih hukum tauhid, sikap yang seperti itu dia akan muncul, kata beliau, kecuali orang munafik. Ini ya, ini nguji kita. Kita yang sudah berusaha beriman, bertauhid, mengikuti sunnah, mungkin akan diuji ketika khusumah. Dalam hati kita nanti muncul apa coba? Ingin berhukum dengan hukum Allah atau ingin berhukum dengan selain Allah? Nah ini. Ya, sikap yang seperti itu, yang ingin berhukum dengan selain hukum Allah, ini tidak muncul kata beliau kecuali orang munafik. Kenapa? Karena orang yang beriman, yang benar-benar imannya, pasti dia akan mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun dalam husuma, dalam pertentangan, perselisihan, hendaknya berusaha. Bagaimana secara syariat sih? Begitu. Jangan, bagaimana kita ayo? Bawa ke hukum positif. Hukum apa itu hukum positif? Positif atau negatif? Kan gitu. Jangan sekali-kali. Apapun perselisihannya. Nanti akan dijelaskan oleh saya soleh, bahwasanya berhukum itu dalam secara umum. Baik dalam masalah metode dakwah, kata beliau akan belum sempat dibacakan malam ini. Dalam segala perkara mestinya berhukum dengan hukum Allah. Baik dalam masalah manhaj dakwah, cara berdakwah, hendaknya harus kembali kepada hukum Allah. Nah ini. Maka kalau orang yang benar-benar beriman, kata beliau, dia pasti ingin mematuhi hukum Allah. Maupun dalam masalah husuma, perselisihan. Walaupun ketika dengan hukum Allah, dia kalah. Tetap karena orang beriman. Dia lebih memilih hukum Allah. Karena keimanannya, karena tauhid. Faedah yang ketiga, afan ya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi insya Allah. Faedah ketiga, tanbih. Li'annal kalam idza kana 'ala nasfin wahidin qad yahulul insan anhu wa idza tahayyara hasala lahu intibahu. Ini untuk peringatan, karena kalimat umpamanya terus dalam satu susunan, susunannya bahasa kita mungkin sama, monoton aja. Kadang-kadang orang itu kurang diperingatkan kan. Sesungguhnya mereka begini, mereka begini, mereka begini, mereka begini. Orang kan lalai kadang-kadang kan. Nah jadi ketika sesungguhnya mereka orang-orang begini, lah kamu melihat orang munafik. Munafik. Nah itu maksudnya. Jadi untuk tanbih. Jadi susunannya berubah dari kata ganti mereka, lalu berubah disebutkan ro'etal munafikin, ini agar supaya orang itu diperingatkan, diingatkan, oh ternyata munafik itu kan gitu. Yang seperti itu sikapnya orang munafik. Dan itu juga untuk perhatian kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Jangan punya sikap seperti itu. Hendaknya dalam segala permasalahan, baik dalam masalah ibadah, mahdoh, atau dalam masalah harta, masalah dunia, masalah perselisihan, hendaknya tetap berusaha berhukum dengan hukum Allah. Berusaha untuk berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana supaya hukum Allah yang benar? Dalam urusan harta saya, bagaimana sih hukum Allah yang benar? Dalam urusan dunia saya, bagaimana sih hukum Allah yang benar? Hendaknya seperti itu. Hendaknya seperti itu. Ini orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Jangan termasuk orang-orang yang mereka menyangka beriman kepada apa yang turunkan kepada Allah, apa yang turunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ternyata menghendaki berhukum kepada hukum tauhid. Ayat yang berikutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bacakan sedikit-sedikit insyaallah ya, biar bisa dipahami. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf apabila benar itu dari Allah dan kalau salah dari saya dan syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.